بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan pembahasan tentang min asnafil mabniyat dari kelompok kata benda. Disebutkan dalam kitab Ad-Durusun Nahwiyah, wa ammal asma'u fa kulluha mu'rabatun illa alfadun mahsuratun yusamma ba'daha bi ad-dhamairi wa ba'daha bi al-asma'il mawsulati wa ba'daha bi asma'il isyarati wa ba'daha bi asma' syarti. Dari kelompok kata benda, pada asalnya seluruhnya merupakan mu'arab, berubah harokat akhirnya, kecuali lafal-lafal yang terbatas di antaranya. Pengecualian dinamakan yang pertama ada ad-dhamair, kata benda ganti. Yang kedua al-asmaul mausulah, kata benda sambung. Dan yang ketiga asmaul isyarati, kata benda petunjuk. Wa ba'duha bi asma'i syaruti, yang lainnya kata benda syarat, seperti itu. Yang pertama tadi amma dhamairu fahiya, adapun kelompok kata ganti di antara contohnya ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna, iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna, wa tusamma hadhihi bi dhamairi al-munfasilati. Nah, kelompok dhamair pada kata-kata tersebut yang termasuk dalam ad-dhamair al-munfasilati. Kelompok kata dhamir yang munfasilah, terpisah, ya kan? Dari kata pokok kata kerjanya, misalnya seperti itu. Sebagai contoh kata ana atau contoh kata nahnu misalnya, kita melihat kata nahnu itu mabniun ala dhommi. Kata anta mabniun ala fathhi. Kata nahnu huruf nun berharokat dhommah. Maka kita katakan nahnu min asma'il dhamairi. Nah, dia jelas mabniun ala dhommi, bersifat tetap berharokat dhammah tuh ya pada kata nahnu, dan seterusnya dihukumi dengan i'rab yang sama. Lalu yang kedua, pada penjelasan perincian tentang dhamair kita menemukan wa ammat tasala bil fi'li fi nahwi, ada pula kelompok dhamir kata ganti itu yang bersambung dengan kata kerja. Sebagai contoh katabtu, katabna, katabata, katabati, katabtuma, katabtum, katabtunna, kataba, katabat, kataba, katabata, katabu, katabna. Ini termasuk dalam kata benda dhamir yang bersambung dengan kata kerja. Sebagai contoh katabtu, aku telah menulis. Katabtu, kata tu dalam frase tersebut itu merupakan dhamir anak, itu kan seperti itu artinya anak, yang bersambung muttasil itu kan dengan kata kerja. Nah, dia jelas bersifat mabni ala dhammi, bersifat tetap harokatnya dengan harokat dhammah. Lalu kelompok dhamir lainnya wa mattasala bil fi'li au bil ismi fi nahwi, ini kelompok kata dhamir yang bersambung dengan kata kerja atau kata benda. Sebagai contoh, allamani kitabi, allamana kitabuna, allamaka kitabuka, allamaki kitabuki, allamakuma kitabukuma, allamakum kitabukum, allamakunna kitabukunna, allamahu kitabuhu, allamaha kitabuha, allamahuma kitabuhuma, allamahum kitabuhum, allamahunna kitabuhunna. Ini contoh kelompok dhamir itu kan yang bersambung dengan kata kerja dan kata benda. Allamani kitabi, atau contoh yang lainnya allamana kitabuna. Dhamir na yakni nahnu pada kalimat allamana kitabuna, na yang pertama yang bersambung dengan kata kerja allama, allamana. Lalu kata na dhamirna yakni nahnu pada kata yang kedua itu bersama dengan isim kata benda yakni kitabu. Allamana kitabuna. Ini termasuk contoh kepada dhamir rujukan yang bersambung dengan kata kerja atau kata benda. Nah, kelompok ini dinamakan dengan atau sama hadhihi ad-dhamairi al-muttasilati. Kelompok kata dhamair, dhamir, kata ganti yang bersambung dengan fi'il, kata kerja, bersambung dengan isim, kata benda, ini dinamakan sebagai ad-dhamairi al-munfasilati. Dalam perincian ikhwatil kiram termasuk juga mencakup min asnafil mabniyat wa ammal asma'u al-mausulatu faminha, termasuk kata benda sambung. Misalnya, alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allati, alladhina, mabniun alal fathi. Sebagai contoh, kata alladhina, untuk jamak, itu kan, kata sambung untuk jamak, alladhina, huruf na pada kata tersebut, itu mabni bersifat tetap, berharokat, fathah. Maka kita katakan, mabniun alal fathi. Lalu, contoh lainnya min asnafil mabniyat wa amma asmaul isyarati faminha, ini termasuk dalam kata benda tunjuk, misalnya hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula'i mabniun 'alal kasri, ya haula'i termasuk dalam min asmail isyarati bersifat tetap, huruf hamzah pada akhir kata haula'i mabniyun alal kasri, kasrah itu ya, seperti itu. Contoh selanjutnya, wa amma asma'u syarati faminha, termasuk dalam kelompok kata benda syarat, misalnya man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haythuma, kaifama, ayyun. Kata aina misalnya itu termasuk dalam asma'u syarati, itu mabniun alal fathi, itu senantiasa bersifat tetap berharokat fathah untuk kata aina. Wallahu alam bisawab.